شديدة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Awliya Ar-Rahman wa Awliya Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau di sini mengatakan wa aslul imani wa taqwa al-imanu bi rusulillah. Asal atau pokok iman dan takwa adalah iman kepada para rusul-rusul Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan asal iman dan takwa adalah iman kepada para Rasulullah, karena merekalah yang membawa keimanan dan ketakwaan, karena merekalah yang mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana iman yang sebenarnya dan bagaimana takwa yang sebenarnya. Wa jumma'u dzalik al-iman bi khatamir rusuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ringkasan dari iman kepada para rasul yaitu iman kepada penutup para rasul tersebut, yaitu iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama di antara makna iman kepada para rasul, yaitu yang pertama wajib mengimani bahwasanya para rasul tersebut adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengimani bahwasanya para rasul membawakan kabar berita yang hak, yang wajib untuk dibenarkan. Kemudian yang ketiga, di antara kandungan makna iman kepada para rasul, yaitu beriman tentang ahkam, hukum-hukum yang dibawa oleh para rasul tersebut. Dan yang paling wajib untuk diamalkan adalah hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau merupakan penutup para anbiya, dan sekaligus Al-Quran yang dia atau yang beliau bawa merupakan muhaimin, merupakan batu ujian bagi semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal iman bihi yatadhamman al iman bi jami'i kutubillah wa rusulihi. Iman kepada Nabi Muhammad SAW mengandung iman atau mencakup iman kepada semua kitab-kitab Allah dan beriman kepada semua rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan atau ringkasan dari iman kepada semua para rasul, yaitu iman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang beriman kepada semua para rasul sedangkan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia merupakan orang kafir, merupakan orang yang diancam masuk ke dalam api neraka, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyan atau nasraniyan thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah mendengar tentang diri seorang pun dari umat ini, yaitu umatul ijab, umatul dakwah, yaitu Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman kepada aku, apa yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni api neraka dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Iman kepada Nabi Muhammad SAW merupakan ringkasan dari semua bentuk iman kepada para rasul-rasul yang ada. Kemudian wa aslul kufri wa nifaqi huwal kufru bir rusuli. Kalau tadi pokok atau dasar iman dan takwa adalah iman kepada para rasul, demikian pula sebaliknya. Dasar kekufuran dan dasar kemunafikan adalah kufur kepada para rasul. Yang tidak beriman kepada para rasul meskipun beriman dengan rukun-rukun iman yang lainnya, maka dia termasuk orang yang kafir, orang yang munafik. Al-kufru bir rusul wa ma ja'u bihi. Demikian pula pokok atau dasar kekafiran, kemunafikan, kufur kepada para rasul dan kufur kepada apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Jadi bukan hanya orang itu diperintahkan untuk beriman kepada para rasul, namun harus juga diperintahkan mereka untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Seperti yang sudah kita sampaikan, di antara makna atau kandungan iman kepada para rasul, yaitu beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Dan di antaranya pula, iman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu di antara bentuknya iman kepada berita atau cerita atau kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang masuk akal atau yang tidak, ya harus diimani. Kalau tidak, masih belum sempurna syahadatnya wa anna Muhammad Rasulullah, dan dia belum beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan beriman kepadaku dan beriman dengan apa yang aku bawa. Di antaranya yang dibawa oleh Rasul adalah kabar berita tentang cerita-cerita tentang masa dahulu atau yang lampau, tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang akal belum bisa menerima, namun selama itu datangnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk mengimaninya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan amantu billah wa bima ja'anillah ana murajillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang diajarkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dipahami atau yang dikehendaki oleh Allah, dan aku beriman wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a rasulillah ala muradi rasulillah, dan aku beriman kepada Rasul dan dengan apa yang dibawa oleh Rasul, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugas seorang mukmin atau seorang muslim beriman kepada Rasul dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengingkari apa yang dibawa Rasul dengan tanpa takwil, maka dia bisa kufur, bisa masuk ke dalam jurang kemunafikan. Fa inna hadza huwal kufru alladhi yastahiqu sahibahu al'adzab fil akhirah. Dan inilah bentuk kekufuran yang pelakunya berhak mendapatkan azab di akhirat kelak. Di antaranya kalau dia tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu pintu menuju kepada kemunafikan, menuju kepada kekafiran, menuju kepada jurang api neraka jahanam, yaitu tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul dan tidak beriman dengan apa yang dibawa yang diceritakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan, alangkah banyaknya sebagian kaum muslimin yang mereka tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kabar berita, dari hal-hal yang berkaitan dengan kisahul anbiya, kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah tentang masalah kejadian pada hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, munculnya dajjal, munculnya jabah, binatang yang bisa berbicara kepada manusia, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Mereka terkadang mengingkari hal-hal tersebut. Adapun kalau mereka masih mentakwil, mereka tetap dalam keadaan salah, meskipun mereka tidak bisa dikategorikan sebagai orang kafir. Namun yang jelas-jelas mengingkari hal tersebut dengan mengatakan tidak masuk akal dan sebagainya, maka ini adalah salah satu bentuk kemunafikan, salah satu bentuk kekufuran kepada para rasul-rasul tersebut. Beriman kepada Nabi Muhammad bukan hanya sekedar mengimani Rasul itu adalah urusan Allah. Tidak cukup hanya itu. Harus mengimani apa yang dibawa oleh Rasul SAW semuanya. Allah berfirman, wa ma atakum rasuluhu fakhudhuh, apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah. Maka benarkanlah, yakinilah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dalam sebuah riwayat beliau, haddatsana Rasulullah wa huwa shadiqul masduq. Rasul SAW dahulu menceritakan kepada kami, dan beliau adalah as-shadiq, orang yang jujur, yang benar. Yang mana Rasul la yantiqu anil hawa, tidak berbicara dari hawa nafsu beliau, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. As-shadiqul masduq, yang benar dan wajib untuk dibenarkan. Kemudian Abdul Mas'ud menceritakan tentang masalah awal penciptaan janin dalam perut seorang ibu. Inna hadakum yujma falku fi batni ummihi. Padahal zaman jahiliyah dahulu masih belum ada alat USG, belum ada ilmu kedokteran sebagaimana sekarang. Namun ketika Rasul menceritakan tentang bagaimana penciptaan seorang janin di dalam perut seorang wanita, maka Abdul Mas'ud mengatakan ini adalah berita yang hak, yang benar dan wajib untuk dibenarkan. Itulah ciri para sahabat Rasul SAW. Meskipun akal mereka masih belum sampai kepada hal tersebut, selama itu dari Rasul SAW, maka mereka pun membenarkannya. Demikian pula kalau kita melihat kembali kepada Al-Khalifah Ar-Rasyid, seorang sahabat yang paling mulia di antara semua sahabat, Abu Bakar, yang dijuluki dengan As-Siddiq. Kenapa beliau dijuluki dengan As-Siddiq? Karena beliau betul-betul membenarkan. Ya, As-Siddiq, karena beliau betul Yusaddiq, betul-betul membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Meskipun terkadang akal tidak bisa menerimanya, namun ketika beliau tahu Rasul yang mengatakan, pasti beliau akan membenarkannya. Di antara buktinya ketika kejadian Isra wal Mi'raj, kaum musyrikin mendustakan Rasulullah SAW. Secara akal tidak mungkin Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Tidak ada kendaraan sebagaimana sekarang. Kemudian lebih dari itu, beliau diangkat ke atas langit. Sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha. Akal tidak bisa masuk. Namun Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kalau memang itu yang dikatakan Rasulullah SAW, pasti itu adalah hak. Maka beliau pada waktu itulah digelari dengan As-Siddiq, yaitu orang yang betul-betul membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita harus seperti itu. Kalau kita mau mendapatkan sebagaimana apa yang didapatkan oleh para sahabat, maka kewajiban kita di samping mentaati perintah Rasul juga wajib membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali hal-hal yang terkadang akal tidak bisa menerimanya, namun wajib untuk kita yakin itu adalah hak. Selama itu hadisnya sahih dari Rasulullah, maka itu adalah hak. Sebagaimana misalnya kisah si sihirnya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, wajib untuk kita membenarkannya. Meskipun terkadang akal sebagian orang mengatakan bagaimana mungkin Rasul disihir, kita katakan selama itu dari Rasulullah SAW, beliau sendiri yang menceritakannya. Tidak ada yang mustahil di dalam Islam. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, as-syar'u la ya'ti bima tuhilul uqul, walakin as-syar'u ya'ti bima taharul ma'kul. Beliau mengatakan bahwasanya syariat Islam tidak mungkin mendatangkan sesuatu yang mustahil. Namun terkadang syariat datang dengan membawa sesuatu yang terkadang akal masih kurang bisa memahaminya. Namun wajib untuk akal tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat mengatur tentang masalah akal. Akal boleh dipakai, namun selama tidak bertentangan dengan an-naql. Akal dipakai. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk tafakkur fi ayatillah, merenungkan ayat-ayat Allah yang kaunia dengan akalnya. Dan Allah juga memanggil ya ulil albab, orang-orang yang memiliki akal dan sebagainya, afala taqilun. Namun digunakan dalam batas-batasannya yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akal terbatas tidak bisa melampaui segala sesuatu, maka harus betul-betul ada pembatasannya. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang sahih, maka kewajiban seorang muslim wajib menerimanya. Tentang masalah azab kubur misalnya, terkadang sebagian orang yang sangat kerdil akalnya mengatakan tidak masuk akal adanya azab neraka atau azab kubur. Bagaimana api itu ditampakkan pada penghuni kubur, sedangkan kuburannya sempit dan tidak ada bekas kebakaran. Semua diukur dengan akal semata. Padahal akal tidak bisa menalar semuanya. Akal sangat terbatas. Di antaranya akal harus tunduk kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Fa inna Allah Ta'ala akhbara fi kitabihi annahu la yu'adzibu ahadan illa ba'da bulughi risalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Dia tidaklah mengadab seseorang kecuali setelah sampainya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengazab kecuali dengan diturunkannya para anbiya wa rusul untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Demikian pula para ulama, mereka tugasnya menyampaikan hujjah kepada manusia sebagai pewaris para anbiya. Dan Allah tidak akan mengazab manusia sampai mereka betul-betul mendengar tentang hujjah tersebut. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami mengazab seseorang atau sekelompok manusia sampai kami mengutus seorang rasul. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah mengazab kecuali setelah ditegaknya hujjah kepada manusia. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika mentafsirkan surat Al-Isra dalam ayat 15, beliau mengatakan bahwasanya di antara manusia nanti tidak akan diazab oleh Allah dan tidak dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, namun diuji dahulu. Karena apa? Sebagian manusia di dunia ini ada yang mereka tidak mengenal tentang Islam. mereka hidup di tengah hutan misalnya, atau mereka di pedalaman, atau mereka di gurun pasir, selama betul-betul mereka belum mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka dalam keadaan secara zahirnya di dunia kufur, namun di akhirat mereka tidak langsung diazab oleh Allah. Mereka masih diuji dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka belum tegak baginya hujjah, belum sampai kepada mereka Islam. Bagaimana mereka dimasukkan ke dalam api neraka? Bagaimana mungkin mereka dimasukkan dalam surga Allah jangan mereka belum beriman? Maka kata Imam Nukaisir rahimahullah, sebagai manusia yang betul-betul belum mendengar dakwah yang hak ini, dakwahnya Islam, dakwahnya Nabi Muhammad SAW, mereka akan diuji lagi pada hari kiamat kelak. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam api. Kalau mereka mengikuti perintah Allah, mereka akan dimasukkan dalam surga. Namun kalau mereka tidak mau, justru mereka akan dimasukkan dalam api yang sesungguhnya. Silakan dilihat dalam tafsir Imam Nukaisir rahimahullah taala. Bahwasanya para manusia-manusia yang belum mendengar dakwanya para anbiya, tidak mungkin mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itulah tidak boleh bagi seorang muslim untuk memvonis seseorang dia di neraka atau di surga kecuali dengan dalil. Karena mungkin belum sampai kepadanya dakwah. Meskipun secara zahirnya di dunia kita menganggap dia kafir, adapun di akhirat ini terkait dengan masalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu, mungkin orang tersebut belum sampai kepada yang hujjah, atau mungkin pada waktu akhir hayatnya dia masuk Islam tidak mengetahuinya. Maka masalah surga dan neraka kita serahkan kepada Allah. Adapun secara zahirnya di dunia kita mengatakan orang ini mukmin, orang ini kafir sesuai dengan apa yang kita ketahui dalilnya dari Al-Qur'an maupun sunah Rasulullah SAW. Adapun urusan surga dan neraka, selama belum ada nas dari Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita mengatakan si fulan di neraka, si fulan di surga, kecuali dengan dalil yang secara khusus. Demikian pula Allah berfirman, inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada kau Nabi Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelah beliau. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati. Demikian pula kami wahyukan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, wa Yaqub dan keturunan mereka, wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Daud az-Zabura. Dan demikian pula kami wahyukan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ayyub, kepada Nabi Yunus, kepada Nabi Harun, kepada Nabi Sulaiman, dan kami berikan kepada Nabi Daud Zabura, kitab Zabur. Ini salah satu bentuk iman kita kepada para rasul. Sudah kita sebutkan tadi tiga di antara bentuk iman kepada para rasul, yaitu dengan iman bahwasanya mereka adalah utusan Allah, beriman kepada apa yang beliau kabarkan, dan beriman kepada ahkam atau menjalankan hukum-hukum para rasul tersebut, yaitu yang terakhir hukumnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat di antara makna atau kandungan iman kepada para rasul, yaitu beriman dengan nama-nama para rasul-rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis yang sahih. Yang disebutkan namanya kita imani secara terperinci. Di antara nama-nama para anbiya yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu yang sudah kita lewati tadi, yaitu Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman dan Nabi Daud. Kata para ulama ada 25 nama para anbiya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Maka wajib untuk kita beriman dengan nama-nama tersebut. Ini termasuk hal-hal yang gaib, tidak boleh kita menetapkan ini namanya Nabi kecuali dengan dalil dari hadis yang sahih ataupun dari Al-Quran Al-Karim. Kemudian warusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu warusulan lam naqsusum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Dan para rasul-rasul itu sebagian mereka kami kisahkan kepada kau Nabi Muhammad sebelum ini, dan sebagian para rasul tidak kami kisahkan kepadamu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dari 25 nabi itu hanya sebagian yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Yang lainnya tidak Allah kisahkan cerita-cerita mereka, sebagian tidak Allah sebutkan nama-namanya. Maka wajib kata para ulama beriman kepada nama-nama para nabi secara global maupun terperinci. Secara global artinya nabi itu jumlahnya lebih daripada 25. Wajib kita mengimani, jumlahnya lebih dari 25. Namun secara terperinci kita mengimani nama-nama mereka yang 25 ini saja yang ada dalam Al-Quran atau yang mungkin disebutkan dalam hadis yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Intinya beriman dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sama dengan pembahasan masalah iman kepada nama-nama Allah. Ya, nama-nama Allah di dalam Al-Qur'an ya atau di dalam hadis yang sahih itu tidak hanya 99, mungkin lebih, bahkan lebih dari apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim dan hadis yang sahih. Nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Nama Allah bukan hanya 99. Nama Allah bukan hanya 12 dan sebagainya. Nama Allah tidak terbatas. Yang disebutkan hanya sebagian saja. Oleh karena itu wajib kita untuk beriman secara global maupun terperinci. Yang global artinya kita beriman Allah memiliki nama lebih daripada 99 dan tidak ada yang bisa menghitung nama Allah Subhanahu wa taala. Ini secara global. Adapun terperinci yaitu beriman sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis yang sahih. Kata para ulama bahwasanya nama Allah itu bukan hanya 99 yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis, bahkan lebih. Ya. Demikian pula dengan nama para malaikat. Nama para malaikat wajib kita mengimani secara global ataupun terperinci. Malaikat jumlahnya tidak terbatas, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Tidak ada yang bisa menghitung jumlah tentara Allah yaitu para malaikat kecuali Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanya sebagian saja. Wajib kita mengimani secara global, malaikat namanya itu banyak, namun yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanya sebagian saja. Demikian pula dengan iman kepada para rasul, nama-nama mereka tidak terbatas dengan 25 saja, namun lebih dari itu. Kemudian Allah berfirman, rusulan mubasyirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Para rasul-rasul itu mereka tugasnya mubasyirina wa mundzirin. Tugas mereka adalah memberikan kabar gembira dan berikan peringatan. Inilah tugasnya para anbiya, inilah tugasnya para ulama. Ya, dua hal yang harus selalu dikaitkan, yang harus digandengkan, yaitu masalah kabar gembira kepada orang yang beriman dengan surga dan memberikan peringatan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dengan api neraka. Ya, tidak hanya seorang itu berdakwah kepada yang baik-baik saja, meninggalkan peringatan dari hal-hal yang jelek. Ya, tidak cukup banyak berdakwah kepada tauhid, tidak cukup banyak berdakwah kepada sunnah, namun harus juga memperingatkan umat dari kesyirikan, memperingatkan umat dari kebid'ahan. Inilah metodenya para anbiya dan inilah metodenya ulama as-salaf, inilah metodenya ahlu sunnati wal jamaah. Bukan seperti sebagian manusia atau sekelompok jamaah, kelompok-kelompok kaum muslimin yang mereka hanya menjelaskan tentang masalah fadhail a'mal, keutamaan amal-amal. Mereka menutup mata daripada kesyirikan, menutup mata daripada kebid'ahan. Yang penting menyuruh orang sholat, akhlak, masalah syirik belum waktunya. Masalah syirik memecah belah umat belum nanti pada hari kiamat nanti. Baru tentang masalah kesyirikan. Itu maksudnya. Mereka jelas-jelas menyelisih dakwanya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Para anbiya mereka tugasnya mubasyirin, memberikan kabar gembira yaitu dengan surga Allah Subhanahu wa taala bagi yang bertauhid dan memperingatkan umat dari kesyirikan, ancaman-ancaman yang membawa mereka ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala karena mereka berbuat syirik atau menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah ta'ala an ahlinna. Demikian pula dalam ayat tadi surat An-Nisa 163, ini merupakan salah satu dalil bahwasanya li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul-rasul itu tugasnya memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Apa tujuannya? Agar manusia tidak lagi memiliki hujjah pada hari kiamat setelah diutusnya para rasul tersebut. Ketika setelah disampaikan dakwah, kemudian manusia banyak menyimpang dari ajaran para rasul, maka tidak ada lagi uzur bagi manusia pada hari kiamat kelak. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya para rasul menegakkan hujjah kepada manusia. Demikian pula para ulama, demikian pula para duat, para dai-dai, tugas mereka hanya menyampaikan wa ma alaina illal bala. Tugas kita hanya menegakkan hujjah. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang berkehendak silakan dia beriman, siapa yang berkehendak silakan dia kufur. Tidak ada paksaan. Kita tidak memaksa. Yang penting kita sampaikan mau menerima aran wasalah, kalau tidak menerima urusannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita telah melaksanakan kewajiban. Karena hidayah laisa 'alaika hudahu walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah bukan di tanganmu, namun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah Ta'ala an ahli an-nar, Allah Ta'ala berfirman tentang para penghuni api neraka, ulama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika atau setiap kali dilemparkan ke dalam api neraka sekelompok penghuni api neraka, maka para penjaga para penjaga api neraka itu bertanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan, seorang rasul? Qalu bara qad ja'ana nadhir fa kadzabna. Mereka para penghuni neraka mengatakan, betul, telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Fa kadzabna. Namun kami mendustakan mereka. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. In antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan dia mengatakan sesungguhnya kalian tidaklah kecuali di dalam kesesatan yang besar. Surat Al-Mulk ayat 8 sampai 9. Ini merupakan salah satu peringatan bagi kita semuanya. Kalau sudah datang dakwah ini, kalau sudah datang kebenaran, maka jangan disalahkan kalau kita dihadap di dalam api neraka kalau kita mendustakannya. Terkadang berapa banyak manusia di muka bumi ini karena mereka takut kedudukannya dilengserkan, karena takut kalau mengikuti kebenaran mereka dikucilkan menjadi orang-orang yang terkucil di tengah masyarakat, maka mereka pun mendustakan dakwah tauhid, mereka mengusir para dai-dai tauhid dan sebagainya. Maka balasan mereka pada hari kiamat sebagaimana yang Allah firmankan ini, mereka akan dimasukkan dalam api neraka dan mereka akan ditanya mengapa mereka dimasukkan dalam api neraka. Tidak lain sebabnya dikarenakan mereka mendustakan para dai-dai tauhid tersebut yang mendakwahkan kepada at-tauhid. Sekali lagi, setelah sampai kebenaran kepada manusia, maka tidak ada uzur pada hari kiamat. Ini adalah tugasnya para rasul, para pewaris rasul, para dai-dai menyampaikan dakwah yang hak, kemudian mereka berpaling dari orang-orang yang menyelisihi dakwah yang hak ini. Kata para ulama, qulil haqqa wamshi, katakan kebenaran kemudian jalanlah. Jangan terlalu menggubris orang-orang yang menentang atau orang-orang yang mereka menolak kebenaran. Karena mereka semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan qulil haqqa wala murran, katakan yang hak meskipun rasanya pahit. Fa akhbara anna kullama ulqiya finnar fawjun aqarru bi annahum ja'ahum munadhir fakazzabu. Di dalam ayat tersebut Allah mengabarkan setiap kali Allah melemparkan para penghuni neraka ke dalam api neraka, mereka para penghuni neraka mengikrarkan, menyatakan bahwa telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Fakazzabu, namun mereka mendustakannya. Mereka tidak mau membenarkannya dengan sebab berbagai alasan. Dikatakan terlalu keras, dikatakan melawan arus, dikatakan terlalu ekstrim, dikatakan memecahkan belah umat dan sebagainya. Maka balasan mereka adalah api neraka. Fadalla dzalik ala anna la yulqa fiha faujun illa man kazzaba an-nadhir. Di dalam ayat ini jelas-jelas Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya tidaklah Allah mengazab sekelompok manusia di dalam api neraka kecuali yang betul-betul mendustakan pemberi peringatan. Apalagi zaman sekarang para dai-dai kebenaran sudah banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, maka barang siapa yang betul-betul mendustakan mereka, maka balasannya adalah api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Allah Ta'ala fi khitabi li iblis, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada iblis, la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari dirimu wahai iblis dan dari orang-orang yang mengikutimu semuanya. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala karena memang di dunia ini hanya ada dua, yaitu para pengikut iblis dan para pengikut al-anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, aulia Allah, aulia ar-rahman dan auliai as-syaitan. Aulia ar-rahman dijamin masuk surga, sedangkan aulia iblis atau aulia syaitan maka dijamin oleh Allah masuk ke dalam api neraka. Fa akhbara annahu yamla'u habi iblis wa man tabi'ahu. Allah berjanji dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah akan memenuhi neraka jahanam dengan iblis dan dengan orang-orang yang mengikuti iblis. Di antara salah satu perangai iblis yaitu abawastakbara, sombong dan congkak menerima kebenaran. Sudah disampaikan dalilnya, ini tauhid, ini adalah sunnah, ini adalah syirik, ini adalah bid'ah. Dijelaskan kebenaran namun sombong, namun enggan dengan hujah ini menyelisihi aliran atau ajaran nenek moyang mereka. Ini merupakan salah satu ajaran iblis la'atullahi alaihi, yang mana Allah mengancam mereka masuk ke dalam api neraka jahannam. Kesombongan menolak al-haq meskipun telah ditegaskan kebenaran dengan dalil-dalilnya. Wa idza muli'at bihim lam yadkhulha ghairuhum. Ketika neraka api jahannam sudah penuh dengan iblis dan para pengikut iblis, maka tidak ada yang memasuki selain mereka. Fa'ulima annahu la yadkhulun nar illa man ittaba syaitan. Maka diketahui dari sini bahwasanya tidaklah yang masuk ke dalam api neraka kecuali yang mengikuti asyaitan, yaitu yang mengikuti langkah-langkah iblis tersebut. Wa hadza yadullu ala annahu la yadkhulha man la dzamba lahu. Dan juga kebalikannya, ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak berdosa, artinya yang tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, mereka tidak akan masuk ke api neraka tersebut. Dan Allah telah banyak memperingatkan kaum muslimin dari langkah-langkah asyaitan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Apa langkah-langkah syaitan itu? Allah sebutkan di antaranya, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Yaitu mereka atau syaitan tersebut memerintahkan kepada kalian untuk berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan, berbuat kejahatan dan sebagainya. Kemudian juga memerintahkan kalian untuk berbicara tentang agama Allah tanpa hak. Ini adalah langkah syaitan, yaitu nafsu syahwat dan nafsu asyubuhat. Nafsu syahwat sebagaimana kemaksiatan, nafsu syubuhat adalah kesirikan, kebid'ahan, dan yang menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama juga mereka sangat gencar untuk menjelaskan kepada umat apa itu langkah-langkah syaitan, apa itu target-target syaitan. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menjelaskan di antara target syaitan itu ada beberapa macam. Yang paling tinggi target utama syaitan dan yang pertama adalah target bagaimana memasukkan manusia ke dalam jurang kesyirikan, menyembah kepada wali-wali yang telah mati. Ini adalah langkah-langkah syaitan, ini adalah langkah-langkah iblis yang barang siapa mengikutinya Allah akan la'amla'anna jahannam. Allah akan memasukkannya ke dalam neraka api jahannam. Inilah target langkah syaitan yang pertama, bagaimana memasukkan manusia ke dalam jurang kesyirikan. Kemudian kalau tidak bisa, mereka dimasukkan ke dalam jurang kebid'ahan. Kalau mereka bisa selamat dari kesyirikan, berusaha syaitan atau iblis untuk memasukkan manusia ke dalam jurang api atau jurang kebid'ahan, yaitu berbuat hal-hal yang tidak ada ajarannya di dalam agama ini, sedangkan mereka merasa itu termasuk dari bagian agama padahal tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW ataupun dari para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ketiga, yaitu jaring-jaring dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwasanya syirik yang pertama, yang kedua adalah bid'ah, dan yang ketiga adalah dosa-dosa besar atau al-kabair. Sebagaimana kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, fa innal ma'siyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, bahwasanya iblis lebih cinta kepada kebid'ahan daripada kemaksiatan. Karena apa? Orang yang berbuat maksiat masih ada harapan untuk bertobat kepada Allah. Adapun orang yang berbuat bid'ah yang mengada-adakan hal baru dalam agama, yang mengarang-arang ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu tidak akan mata berdosa, bahkan terus akan berjuang sampai tetes darah penghabisan untuk menegakkan kebid'ahan mereka. Makanya kata ulama salaf bahwasanya kemaksiatan masih lebih ringan dibandingkan kebid'ahan. Oleh karena itulah para ulama salaf lebih gencar memerangi kebid'ahan daripada kemaksiatan. Semuanya mungkar, semuanya adalah kejahatan, namun kejahatan bid'ah lebih bahaya daripada kejahatan kemaksiatan. Dan oleh karena itulah dakwah salafi atau al-sunnah wal jamaah lebih banyak memerangi kebid'ah daripada kemaksiatan. Bukan berarti kita tidak melarang kemaksiatan, na'udzubillah. Kemaksiatan wajib kita ingkari, wajib untuk kita melarangnya, mencegahnya. Namun yang lebih lagi daripada kemaksiatan adalah kebid'ahan. Karena manusia banyak yang tertipu, hanya sekedar pakai turban, hanya sekedar pakai tasbih, dikatakan sebagai wali Allah padahal penyesat umat. Maka wajib untuk kita lebih memperingatkan mereka daripada para pelaku pezina, para pelaku homer, para pencandu narkoba. Pelaku kebid'ahan lebih bahaya daripada pelaku kemaksiatan tersebut. Karena semua masyarakat tahu narkoba itu bahaya, narkoba itu semuanya pakai slogan. Adapun bid'ah justru mereka yang memerintahkan manusia mengadakan tren-tren bid'ah atau ibadah-ibadah bid'ah. Maka para ulama salaf, demikian pula para pewaris ulama salaf, mereka lebih banyak mengutamakan untuk merantas, membasmi kebid'ahan daripada kemungkaran, sebagaimana kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Semuanya adalah mungkar, namun semua ada prioritasnya. Iblis saja punya prioritas, yaitu bahwa saya kesyirikan yang harus mereka gencarkan, maka harus dilawan dengan membasmi kesyirikan. Demikian pula harus membasmi kebid'ahan, karena merupakan target kedua daripada asyaitan. Kemudian wa mataqaddam yadullu ala anna la yadkhuluha illa man qamat 'alal hujjatu birrusul. Di sini disebutkan juga bahwasanya tidaklah akan masuk ke dalam api neraka kecuali yang telah tegak kepadanya hujjah, namun dia menyelisihi para rasul atau menyelisihi orang-orang yang membawa hujjahnya para rasul tersebut. Ini merupakan sekali lagi rahmat ataupun keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengadab di dalam api neraka kecuali mereka-mereka yang telah tegak kepadanya hujjah. Kemudian wa minan nasi man yu'min birrusul imanan aman mujmalan. Sebagian orang ada yang beriman kepada para rasul dengan iman secara global. Wa amal imanun mufassal fa yakunu qad balaghahu katsir mimma ja'a birrusul wa lam yablughu ba'du dzalik. Adapun iman secara terperinci, maka maknanya adalah telah sampai kepada orang tersebut ajaran-ajaran para rasul dan sebagian kecil belum sampai kepadanya. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya wa faqa kulli dzil ilmin alim. Di atas yang berilmu ada yang berilmu lagi. Artinya tidak semua orang itu sama ilmunya. Berbeda-beda, namun intinya satu, mereka selalu menerima, meyakini, mengamalkan apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu? Artinya manusia itu derajat dalam masalah keilmuannya. Khususnya tentang para para anbiya, para rasul alaihissalatu wassalam, ajaran-ajaran mereka ini tidak semua diketahui oleh para pengikutnya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengetahuan kita tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertingkat-tingkat. Ada yang paling tahu, ada yang lebih tahu, ada yang tidak tahu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya begitulah derajat imannya seorang muslim. Derajat iman seorang muslim itu digantungkan, dikaitkan dengan keilmuannya terhadap apa yang dibawa oleh para rasul alaihissalatu wassalam, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ilmu merupakan jembatan menuju kepada al-iman dan kepada al-amal as-saleh. Fa yu'min bima balaghahu an-rusul wa ma lam yablughu lam ya'rifu walau balaghahu la amana bihi. Di antara ciri para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dia beriman dengan apa yang sampai kepadanya dari ajaran para rasul atau ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri mereka beriman dengan semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang belum sampai kepadanya, tentunya dia tidak mengetahuinya. Namun seandainya itu sampai kepadanya, pasti dia akan beriman. Sekali lagi, ciri wali-wali Allah, mereka adalah yang beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul alaihissalatu wassalam. Masuk akal atau tidak, selama itu hadisnya sahih, mereka menerimanya. Lakin amana bima ja'a birrusul imanan mujmalan. Orang yang merupakan ciri wali Allah Subhanahu wa taala beriman secara global ataupun terperinci, artinya mereka mengatakan apa yang dibawa oleh rasul maka wajib untuk dibenarkan. Dan ini yang dicontohkan oleh para ulama salaf terdahulu. Para ulama salaf dahulu, para imam-imam, terutama imam memang yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka yakin dengan seyakin-yakinnya ilmu yang sampai kepada mereka hanya sebagian, tidak semuanya. Mereka tawadu'ulillah, mereka betul-betul merasa tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka ilmunya tidak ada yang menandingi pada zaman ini. Namun mereka merasa ilmu mereka tidak sampai kepada semua yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah mereka semuanya membuat pernyataan, idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Apabila telah sahih sebuah hadis, maka itulah mazhabku. Artinya apa? Mereka merasa mungkin ada sebagian ucapan mereka, sebagian fatwa mereka yang terkadang menyelisih hadis yang belum sampai kepada mereka. Maka mereka pun membuat kaidah secara umum, apabila ada hadis yang sahih kemudian itu menyelisih mazhabku, maka ambillah hadis yang sahih dan itulah mazhabku. Dan inilah para ulama asal terdahulu, mereka sekali lagi merasa tawadhu. Mereka merasa ilmu mereka tidak sempurna, tidak semua sampai kepada mereka. Dan kemudian mereka mengajarkan kepada umat agar tidak fanatik, tidak ta'asub kepada mereka. Bahwasanya ilmu itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan fulan dan fulan, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kesepakatan para ulama salaf bahwasanya tidak semua orang itu mengetahui semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun mereka harus punya keyakinan apabila telah sampai hadis, apabila sampai kepada mereka ajaran Rasulullah SAW, maka wajib untuk membenarkan dan wajib untuk mengamalkannya. Jangan sampai membuat kaidah sendiri selama itu bertentangan dengan akal, wajib untuk mendahulukan akal. Sebagaimana kelompok Al-Mu'tazilah atau kelompok yang rasionalisme yang suka mengandalkan akal, mereka memiliki kaidah yang sangat jauh daripada ajaran para ulama as-salaf. Para ulama as-salaf mengatakan intinya kalau datang hadis yang sahih maka itulah mazhab, itulah pendapatku. Berlainan dengan sebagian kelompok rasionalisme yang mengatakan bahwasanya yang penting sesuai dengan akal diterima, yang tidak sesuai dengan akal ditolak. Ini adalah ajarannya iblis yang suka apa mengandalkan akal. Iblis dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia apa? Memakai akalnya, memakai otaknya. Dia mengatakan ana khairun minhu, aku kata iblis lebih baik daripada Adam menurut siapa? Menurut akalnya dia. Kata para ulama, orang pertama kali membuat akal yang mengotak-atik agama dengan akal adalah iblis. Maka yang suka mengotak-atik akal, suka mengajarkan akal daripada Al-Qur'an maupun Sunnah, maka dia adalah salah satu pengikut iblis ta'atullahi alaih. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika iblis diberi perintah untuk sujud kepada Adam, dia mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api neraka atau dari neraka, dari api, namun Adam diciptakan dari tanah. Dengan apa? Akal. Dia membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah para pengikut hawa nafsu, mereka sebenarnya adalah pengikut iblis yang lebih mengandalkan akal daripada an-nafsu. Lakin amana bima ja'a dirusulu imanan mujmalan. Orang yang betul-betul mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka beriman kepada apa yang dibawa Rasul secara ijmal, global ataupun terperinci. Fahada idza amana bima amila anallaha amarahu bihi ma imani wa taqwa fahuwa min auliyaillahi ta'ala. Maka barang siapa yang beriman dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mengamalkannya bersama iman dan takwanya, maka dialah sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah adalah orang yang betul-betul beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul dari kabar berita atau dari cerita-cerita yang berkaitan dengan masalah hal yang akan datang atau yang telah lampau, yang lampau atau yang lainnya. Lahu min wilayatillah bihasabi imani wa taqwa. Para wali-wali Allah sudah kita sampaikan bertingkat-tingkat. Ada yang lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Itu semuanya berdasarkan iman dan takwanya. Dan iman dan takwanya itu berdasarkan atas ilmunya. Karena iman dan takwa tidak akan mungkin bisa sempurna, tidak akan mungkin bisa sah kecuali dengan ilmu al-ilmu. Sebagaimana kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal, sebelum beriman dan sebelum beramal soleh, wajib didasari oleh ilmu. Maka wali-wali Allah itu juga bertingkat-tingkat derajatnya berdasarkan ilmunya. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi iman dan takwanya, maka semakin tinggi derajatnya di dunia maupun di akhirat. Wa ma lam takum alaihi hujjatu bihi fa inna Allah ta'ala lam yukallifhu ma'rifatuhu wal imanul mufassalu bihi. Seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang telah bersungguh-sungguh mencari kebenaran, namun terkadang kebenaran tersebut tidak semuanya sampai kepadanya atau sebagian ilmu tidak sampai kepadanya, maka Allah pun tidak membebani untuk dia mengetahuinya atau untuk dia mengamalkannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun harus orang itu betul-betul berusaha mencari yang hak, mencari ilmu sedapat-dapatnya. Adapun kalau belum sampai kepadanya ilmu, sedangkan dia sudah betul-betul sampai puncak kesungguhannya, maka Allah memberikan udzur kepadanya. Yang penting ada usaha. Faman alima bima ja'a bihir rasulu wa amali bihi imanan mufassalah wa amila bihi bahwa akmalu imanan wa wilayatan lillahi mimman lam ya'lam dalika mufassalan wa lam ya'mal bihi. Maka barang siapa yang mengetahui apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dan beriman dengannya secara terperinci dan dia mengamalkan hal tersebut, maka dialah yang sempurna imannya, yang sempurna kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada yang belum mengetahui secara terperinci dan tidak mengamalkannya. Ya, sekali lagi sebagaimana Allah berfirman tadi, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lam, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ya, tentunya jawabannya tentunya yang lebih mengetahui, yang lebih tinggi derajatnya. Sebagaimana Allah berfirman juga, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu beberapa derajat. Ini ukurannya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Ukurannya orang yang berilmu. Ya. Pun sebaliknya sebagian kaum muslimin sekarang lebih banyak mengandalkan gelar, yang memiliki gelar profesor, doktor dan sebagainya lebih diunggulkan meskipun ilmunya nul kutum. Ya. Sedangkan orang yang berilmu diremehkan, direndahkan. Ya. Apalagi yang mengajarkan kepada tauhid, mengajarkan kepada sunnah. Ya. Nggak punya gelar mungkin dikatakan ya tidak ada ilmunya sama sekali. Yang profesor dan sebagainya, yang sebenarnya di mana-mana padahal tidak tahu agama Islam, ya. Maka sebagian kaum muslimin mereka berbondong-bondong kepadanya. Ini merupakan keterbalikan daripada mi'yan atau mizan timbangannya Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW, ya. Wali Allah yang berilmu, ya, bukan orang yang bujuk, ya. Yang tidak tahu akidah, tidak tahu sunnah bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah yang tahu ilmu dan mereka bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi ilmunya, ada yang tinggi, ada yang seterusnya. Ya, semuanya tergantung kepada ilmu dan iman serta takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bukan diukur dengan keturunan. Ya, keturunan siapapun juga kalau tidak berilmu, kalau bodoh terhadap agama Allah, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah adalah yang berilmu tentang agama Islam ini berdasarkan Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kilahuma waliyun lillahi taala. Ya, meskipun mereka semuanya adalah wali Allah yang memiliki ilmu lebih tinggi atau yang lebih rendah, namun selama mereka beriman dan bertakwa dan betul-betul mengimani ajarannya Rasulullah SAW, maka mereka lah wali-wali Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka bertingkat-tingkat derajatnya. Wal jannatu darajat mutafadilatun tafadulan azima. Sebagaimana di surga kelak itu tingkatannya berbeda-beda. Ya, al jannatu darajat. Ya, kata para ulama, surga itu bertingkat-tingkat. Mutafadilatun tafadulan azima. Sangat jauh perbedaannya antara satu tingkat dengan tingkatan yang lainnya. Semuanya ukurannya adalah iman dan takwa yang didasari oleh ilmu syariat. Wa auliyaullahi al-mu'minuna al-muttaquna fi tadarajat bihasabi imani wa taqwahum. Wali-wali Allah yaitu mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka bertingkat-tingkat derajatnya di surga sesuai dengan apa? Apa sesuai dengan keturunannya? Apa sesuai dengan jabatannya di dunia? Apa sesuai dengan gelarnya di dunia? Tidak, namun sesuai dengan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang muslim tidak boleh dia terlalu mengandalkan keturunannya, nasab keturunannya, atau darah dagingnya, atau jabatannya di dunia, atau gelarnya di dunia. Yang wajib untuk seorang muslim lihat dan selalu perhatikan masa iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajanna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, tsumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya kehidupan dunia. Apa yang kami kehendaki bagi yang kami inginkan, kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam, dia masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina dan dalam keadaan terusir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada kita bahwasanya orang yang menginginkan dalam kehidupan dunia ingin mengejar materi saja di dunia, maka Allah berikan. Itu pun tidak semua yang dia inginkan. Yang Allah inginkan Allah berikan kepada yang dia kehendaki. Artinya sebagian orang, ya mungkin orang kafir, ahli bid'ah, pelaku kemaksiatan, mungkin Allah beri materi di dunia ini, Allah beri kekayaan di dunia, Allah beri jabatan di dunia ini. Namun apa balasan di akhirat? Ja'anna lahu jahannam. Baginya neraka api jahannam. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia telah bersungguh-sungguh mencari negeri akhirat tersebut dan dia mukmin, maka merekalah yang akan diberikan balasan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu ciri orang yang beriman ke Allah. Hidupnya dia gantungkan kepada negeri akhirat. Betul-betul cita-cita yang paling tinggi adalah negeri akhirat. Ya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebuah doa, wala taj'alid dunya akbar hamina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini merupakan akhir daripada cita-citaku. Ya, seorang mukmin wajib untuk meyakini dunia adalah tempat dia melewati saja. Tempat dia mencari bekal untuk pergi ke kampung halaman yang sejati, yaitu kampung akhirat. Ya, dan tidak hanya sekedar cita-cita, namun wasa'alaha sa'yaha. Terkadang seorang muslim mengatakan, tidak apa-apa, hidup di dunia miskin, namun di akhirat ya kita bahagia. Namun tidak pernah usaha, tidak pernah sholat. Ya, mana mungkin dia bisa meraih kebahagiaan di akhirat. Ya, seorang muslim mungkin boleh untuk menghibur dirinya, tidak apa-apa, dia miskin di dunia. Namun di akhirat, insya Allah dia merasakan kebahagiaan yang sejati. Namun ada usaha, yaitu beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan bertakwa kepada Allah. Wasa'alaha sa'yaha, dan berusaha dengan sesungguhnya mencari bekal untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Wa huwa mu'minun, dan di antara bekalnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga, ya, kebahagiaan di akhirat bukan dengan nasab keturunan, bukan dengan jabatan di dunia, namun dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, man amila salihan min zakain aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan wanita maupun pria, dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kami berikan baginya kehidupan yang baik di dunia ini, dan kami akan berikan balasan dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Syaratnya adalah iman wal amal as-saleh. Apa amal saleh? Amal yang ikhlas karena Allah dan amal yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan beribadah yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada ilmunya. Kita teruskan sedikit ayatnya. Qul lan umiddu ha'ulai wa ha'ulai min atai rabbik. Setiap mereka kami berikan dari anugerah Rabb kami. Wa makana atau rabbika mahdura, dan tidaklah pemberian Rabbmu itu terbatas. Undur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Dan lihatlah bagaimana Allah mengutamakan sebagian mereka dan sebagian yang lain, dan di akhir itu ada tingkatan-tingkatan, yang paling tinggi wa akbaru tafdila, dan yang paling besar anugerahnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sudawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.